Ya, hoax dengan realitas. Apa hoax itu? Ya, informasi yang tidak sesuai dengan realitanya, namanya hoax atau hoax gitu, bolehlah. Kalau hoax kira-kira begini candanya. Ternyata Samsung S berapa sekarang? 9. Itu bukan yang Note berarti ya. Kalau Note masih S8. Yang Galaxy Note 8 itu. Tanpa proses Iqra bismi rabbik, kamu tidak akan pernah sampai pada realitas ilmu. Saya punya keluarga di kampus terkenal, pada masanya dialah mahasiswa pertama yang dikirim ke luar negeri dari fakultasnya dan dari jurusannya di Indonesia ini karena jeniusnya. Tetapi hampir gila orang tuanya dibuatnya, sengsara keluarganya, dan dengan semua hartanya hidupnya morat marit tak keruan. Apa sebab? Kecerdasan dan pengetahuannya mungkin tidak. Agak berat pertanyaannya. Saya coba turunkan lagi. Kembali kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya mau bilang begini intinya. Semua yang ini buat anak muda, saya mesti contohkan kasus-kasus dunia gadget lah kira-kira, agar jangan mengkonsumsi ilmu hoax dengan framing-framing hoax. Diceritakan dulu sebelum jin mendengarkan Al-Quran. Ini ada di dalam surah Al-Jin. Jin pernah cerita begini di surah Al-Jin ayat 9 kalau tidak salah. Inna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sama. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jin dulu katanya, menurut si jin, Jadi jangan sampai Anda mempelajari dunia jin bukan dari sumber ilmunya. Ini akan berbahaya. Dulu waktu kami belum beriman kepada Quran, kami punya spot-spot yang kuat sinyalnya di langit. Disitulah kami nongkrong, kira-kira begitu. Makaid. Kami punya tempat menongkrong di langit yang wifi-nya kuat, kira-kira begitu. Maqad al-sama. Untuk apa itu semua? Untuk mencuri dengar informasi langit. Siapa yang lebih tahu kalau akan ada pergantian presiden pada tahun berapa rencananya? Hah? 2019. Kan ada wartawan di istana, ada wartawan di luar istana. Siapa yang lebih cepat tahu informasi tentang menteri-menteri yang dipilih, yang ditunjuk, wartawan yang di istana atau di luar istana? Di istana. Ini matahari. Matahari. Planet terdekatnya planet apa? Planet terdekat matahari Merkurius. Ya, Merkurius. Oke. Merkurius butuh berapa hari untuk bisa mengisi sekali putar? Sekali putar matahari butuh waktu berapa lama? Katakanlah 80 hari. Satu tahun itu berapa hari? 365 hari itu kan dihitung dari mana? Satu kali putar mengelilingi matahari, gitu ya. Nah sekarang mana yang lebih cepat hitungan tahunnya, penduduk Merkurius atau penduduk bumi? Halo, kita ngobrol-ngobrol siang, ngobrol santai. Ini matahari yang disebut dengan satu tahun oleh si Merkurius adalah hanya 80. Sementara bagi penduduk bumi butuh berapa lama? Karena diameternya lebih besar. Jadi siapa yang lebih cepat mengetahui masa depan? Nah, mulai agak sedikit nyambung ya. Jadi karena Merkurius cuma butuh 80 hari, sementara kita butuh berapa? Jadi telat berapa lama informasi yang kita dapat? ...365 kurang 80, cepat. Hmm? 285, betul. Harus cepat nih hitung-hitungan matematik nih. Baik. Dulu saya masih pesantren di Gontor, belum ada gadget. Transfer apalagi belum ada yang namanya mobile banking. Masih nunggu wesel. Wesel pos dulu ya Pak ya. Sedih sekali pas menjadi santri sudah lapar, cucian belum dicuci, hutang belum dibayar. Baca, ya nama saya tidak tercatat di situ. Baca koran di Ponorogo itu kita setelah 2-3 hari. Kadang 4 hari informasi baru sampai. Jadi informasi yang saya dapatkan itu terlambat. Sehingga kudet informasi saya. Kurang update. Lihat, saya sedang membicarakan ilmu ini supaya nanti adik-adik khususnya, apalagi kalau fakultas ada jurusan teknik di sini, komputer ada. Oh, apalagi kalau mengandalkan mata kuliah komputer di kelas, ketinggalan sudah. Ketinggalan, kurang update pasti. Kalau ada yang semua kurang mengikuti percepatan yang sedang berjalan di dunia ini, ya paling nanti jadi pegawainya Cina lagi. Saya suka bercanda waktu jadi dosen dulu ada fakultas teknik jurusan komputer. Ini kok adik-adik mahasiswa pun jadi pegawainya Cina semua. Alih komputernya Cina saja. Otaknya dipakai Cina semua. Pintar-pintar S2, S3 keluar negeri, pulang cuma dipakai untuk Cina otaknya, kan gitu-gitu. Ini canda-canda anak mahasiswa yang berbakat menjadi entrepreneur, menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi tokoh perubahan. Ya, semangat dulu. Allahu Akbar. Udah sarapan pagi belum? Hah? Sahur. Nanti makan siang rencananya. Ngopi kita ya. Wartawan istana lebih cepat mendapatkan informasi tentang pergantian menteri ketimbang yang di luar istana. Orang yang, kalau ada makhluk di Mercurius, ada makhluk atau tidak? So tahu. Wallahualam. Sebelum manusia ada, 2000 tahun sebelum manusia ada di muka bumi, ada jin dulu. 2000 tahun sebelum manusia ada di muka bumi, jin dulu. Itulah makanya kenapa malaikat komplain. Karena dulu ada khalifah sebelum manusia yang kerjanya merusak dan melakukan pertumpahan darah. Jadi kesannya kok malaikat sudah tahu. Iya, karena sebelum manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, jin dulu yang berkuasa. Itu di fakultas apa pelajaran ini kalian dapat? Ilmu cerita yang saya sampaikan tadi, ada fakultas apa yang boleh mengajarkan ini? Hah? Baik. Saudara-saudara, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, saya ingin loncat saja setelah cerita-cerita ini semua. Jangan sampai kalian dapat informasi sebagaimana jin dulu untuk mendapatkan informasi langit itu, dia cari spot-spot yang sinyalnya kuat untuk mencuri dengar. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW, kalau ada 100 jin yang satu mendengarkan sebelum sampai ke telinga dukun, kok dukunnya ke sini tunjuk. Tapi salah tunjuk ke sini tadi. Dari jin pertama sampai ke telinga dukun, kemungkinan besar dari 100 jin distorsinya itu 99%. Andainya Pak, saya bisikkan di telinga Bapak pesan berantai ke 100 orang ke sana. Saya bisikkan ya. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kira-kira sampai ujung apa yang didengar? Mati. Ya? Jangan hidup, mati saja. Proses transformasi itu banyak sekali kemungkinan terjadinya distorsi pengetahuan itu. Betul gak? Saya sering coba dalam pelatihan, terjadi distorsi. Begitu juga kalau kalian, wahai anak-anakku, hanya mendengarkan kata dosen, dosen kata profesornya, profesornya kata temannya, temannya kata temannya, temannya kata temannya, apa yang kalian sebut empiris belum tentu itu sebuah kebenaran yang nyata. Kecuali kalian sudah sampai kepada sumber, berarti kalian bukanlah orang yang tipe mengkonsumsi ilmu hoax. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang malas baca buku reference, hanya fotokopian saja, itu pun kopian-kopian yang malas baca buku reference, kemungkinan besar ilmu hoax yang didapat itu. Pengetahuannya tidak utuh. Dan adik-adik sekalian yang membaca ilmu pengetahuan tapi tidak kembali kepada Al-Quran, kemungkinan besar juga ilmunya hoax. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mulai hari ini stop mengkonsumsi ilmu hoax. Kapan sesuatu atau ilmu itu dikatakan bukan hoax? Kalau sudah membawa kita mengetahui realitas sesuatu. Ini apa? Tisu bahasa Inggris. Apa bahasa Gorontalo-nya? Kalau Anda bilang kertas tidak sesuai dengan fungsinya, jadi salah menamakan. Ini namanya apa? Tisu. Oke. Tisu menjadi tisu ini kan hanya sebuah kesepakatan. Iya. Kesepakatan kita ini namanya apa? Tisu. Namanya saja bukan bahasa Indonesia. Ini kan kalau pakai nama bahasa Indonesia asli sebetulnya adalah sapu tangan kertas, selampe kertas, kira-kira begitu. Sapu tangan kertas kalau orang-orang dulu apa sebutnya pak sapu tangan itu? Lenso. Apa? Coba nama saja, sekedar nama saya katakan. Ini kita tahu, kita mengerti bahwa ini tisu, hanyalah sebuah kesepakatan. Kalau ada benda berwarna begini, berbentuk seperti ini, ya, menurut mata saya, bersuara seperti ini menurut telinga saya, berparfum begini menurut penciuman saya, berasa seperti ini kalau saya jilat, dan seperti ini kalau saya raba, berdasarkan indera saya, maka kita sepakati ini namanya tisu. Kesepakatan. Sekarang saya mau tahu, sebetulnya tisu ini sekumpulan apa dia? Sebelumnya saya tanya dulu, ini ada atau tidak ada? Ada. Kapan sesuatu disebut ada? Terindra. Gitu, terindra. Kalau tidak terlihat, ada atau tidak? Bahaya, jangan sembarang bicara. Jangan sembarang bicara. Hoax ilmunya nanti. Jadi orang ilmiah hati-hati berbicara. Ada atau tidak? Ada. Kenapa dikatakan ada? Karena terindra. Iya. Jadi kalau tidak terindra, ada atau tidak? Belum tentu. Karena banyak yang tidak terindra olehmu, ternyata dia ada. Angin, ada enggak angin itu? Ada. Mana? Terasa. Apa satuan daripada angin itu? Ini tisu ini sebetulnya. Oke, satuan terkecil dari benda tisu ini saya mau tahu. Tisu dibuat dari apa? Bubur, kayu, pulp. Ya, saya ambil sedikit. Jadi ini sebetulnya bubur kayu. Jadi kayu yang dijadikan bubur lalu kemudian dicetak. Ya, pulp. Jadi kemudian paper. Saya mau ambil bagian terkecilnya lagi. Saya mau bagian terkecilnya lagi, lalu saya masukkan di air sehingga sampai dia bersenyawa dengan air. Ada gak kira-kira tisunya nanti itu? Tapi sudah tidak terlihat lagi. Oke, bagian terkecil dari air apa? Kembali kepada rumusnya. H 2 1 H 2 O. Bagian terkecil daripada H dan O adalah atom, langsung saja. Bagian terkecil satu benda apa? Atom. Iya. Siapa yang pernah melihat atom? Tidak ada. Kalau dosen fisika menggambar atom bentuknya bulat, benar atau salah? Kalau ada mahasiswa gambar atom segitiga, benar atau salah? Tiba-tiba ada mahasiswa datang, begini Pak rumusnya sebetulnya. Ini apa segitiga atom? Kenapa segitiga bulat? Segitiga Pak dosen. Bulat. Udah segi empat saja supaya sama. Kamu itu ini rumus di sini di kampus ini. Emang Pak dosen pernah lihat atom? Hah? Apa yang salah dengan saya? Pak dosen membuat bulat itu kan hanya memudahkan model untuk mengenal benda yang namanya. Padahal Pak dosen sendiri, jangankan Pak dosen, Thomson dan Dalton yang punya teori atomistik tidak pernah melihat atom. Boleh gak saya gambar segi empat? Boleh-boleh saja. Tahu juga ada yang bulat kok sekarang. Iya. Kalau dulu kan tahu kotak, sekarang bulat. Masa atom tidak berubah, tahu saja berubah kok. Atom tak terlihat. Di dalamnya ada apa? Kalau atom kita belah, di dalamnya ada apa? Elektron. Siapa yang pernah melihat elektron? Nah, elektron kita belah lagi, apa isinya? Proton dan neutron. Proton dan neutron itu bermassa atau tidak? Ada nggak bentuknya? Ada nggak jenisnya? Ada nggak warnanya? Ada nggak beratnya? Tidak ada. Teorinya mengatakan dia tidak bermassa karena tidak ada warnanya, tidak ada bentuknya, tidak ada jenisnya, tidak ada ininya, tidak, pokoknya tidak ada. Baik. Jadi ini sekumpulan yang tiada. Oke, sekarang saya kembali lagi. Proton dan neutron itu ada atau tidak? Hah? Ada. Ada. Tapi tidak terlihat. Tisu ada enggak? Ada. Kalau tidak terlihat, tidak berwarna, tidak berjenis, tidak berasa, tidak bermasa, disebut ada atau disebut tiada? Biar pusing sekalian. So, saya sedang mengejar, jangan sampai hoax. Kalau atom, proton, elektron, proton dan neutron adalah sekumpulan yang tiada, kok tiba-tiba menjadi ada? Tisu ini tadi kan bagian terkecilnya apa? Atom kan, yang tidak terlihat itu. Di dalam atom ada lagi yang tidak tadi itu. Proton dan kemudian proton apa? Elektron kemudian proton dan neutron. Jadi apa kita sebut ada adalah dari yang tiada. Ya. Sekarang kembali ke kulit kita ini, badan kita ini. Kita ini sekumpulan yang ada atau sekumpulan yang tiada? Ada. Halo? Ada. Kita ini sekumpulan yang ada atau sekumpulan yang tiada? Ada. Bagian terkecil, apa bedanya tembok dengan kulit saya? Kulit kita apa bedanya? Keras. Cuma beda struktur atomnya kan? Dalam teorinya Stephen Hawking, orang lumpuh itu, kalau badan kita mampu mengimbangi gerakan atom atomistik yang ada pada tembok ini, sebetulnya kita bisa tembus tembok ini tanpa merusak tembok dan tangan kita tembus. Itu teorinya. Mau coba? Kalian percaya enggak kalau Nabi Muhammad itu mi'raj dalam satu malam? Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Mi'raj dari semalam, banyak yang murtad saat itu. Jadi harakatul irtidad pertama, kemurtadan pertama di dalam Islam itu di masa Isra Mi'raj itu. Karena banyak yang tidak bisa mencerna pengetahuan Muhammad SAW dan informasi yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa menembus 7 lapis eskalasi langit? dianggap orang gila gak kira-kira? Susah untuk dicerna. Nah, sampai di sini saya berhasil membuat kita bingung semua. Percaya gak Nabi Muhammad berjalan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Percaya? Apa dasarnya? Logika kamu bisa menerima? Sekarang saya pertanyakan, logikanya bisa menerima atau tidak? Siapa yang bisa menjelaskan kalau Nabi Muhammad secara logika bisa satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina? Saat itu belum ada teknologi mutakhir. Yang ada adalah buruk yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diikat oleh Nabi Muhammad. Itu buruk yang dipakai Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj. Kendaraannya adalah buruk yang dipakai oleh Ibrahim alaihissalam, dan ini kendaraan dinas. Dan tidak ada yang bisa memakai kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang bisa pakai buruk ini. Misalnya satu keluarga itu jalan-jalan sama-sama, tidak bisa dipakai. Ini fasilitas ketuhanan. Fir'aun tenggelam di laut, kemudian Nabi Musa bisa menyeberang. Rasio bisa menerima gak saat itu? Halo? Bisa? Sampai satu hari ini tiba-tiba Anda jadi pengikut Nabi Musa untuk selamat dari perbudakan Fir'aun. Ayo ikut aku, tak kata Musa. Kemana? Malam-malam kita ke laut, tapi gak ada perahunya. Mau ikut atau tidak? Berani gak mengikut, menjadi pengikut Musa, diajak menyeberangi laut modal cuma tongkat? Berani gak? Biar saya acak-acak dulu pikiran sekaligus. Pasti kalian akan komplain seperti komplainnya Bani Israel. Ya, bagaimana mungkin kita menyeberang satu-satu pakai tongkat? Memang kita nenek sihir. Sementara Fir'aun ada di belakang, di depan kita laut. Nah, anak-anakku sekalian, adik-adik semua, dan saudara-saudara yang saya cintai, lambat laun pengetahuan itu akan terus membenarkan apa yang sudah dinyatakan oleh Al-Quran. Pada akhirnya kan sekarang ternyata sudah ditemukan bahwa ternyata di Teluk Aqaba tempat Nabi Musa menyeberang itu ada sebuah palung laut yang ditiup angin. Jadi ini batu di dasar Teluk Aqaba itu ditiup oleh angin dari atas. Sehingga kemudian tertumpah lautnya ke seberang batu itu. Jadi kalau Anda lihat, dan kemudian kaitan ayat-ayatnya, lihat ada mujizat Al-Quran, sampai akhirnya angin terus bertiup, ini berjalan. Fir'aun mengira fasilitas terbelahnya laut ini berlaku juga buat dia. Ketika dia mengejar dan hampir sampai, berhenti anginnya, apa yang terjadi? Kembali lagi lautnya, tenggelamlah Ibrahim, tenggelam Fir'aun dan pasukannya. Ada banyak teorinya nanti. Alakulihal, pada akhirnya nanti semua pengetahuan hanya untuk apa? Temuan-temuan terakhir pengetahuan manusia hanya untuk melegitimasi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu saja ujungnya. Allamal insana malam, ujungnya ke sana. Ujung dari pengetahuan Al-Quran adalah mengajarkan kepada kamu sesuatu yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Itu saya kira pengetahuan. Jadi saya mau bilang pada kesempatan yang berbahagia ini, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin ada pengetahuan yang bermanfaat bagi kami kecuali engkau yang mengajarkannya kepada kami, karena engkau lah yang maha mengetahui dan sumber semua hikmah itu. Pernah dengar kisah Nabi Musa dengan Khidir? Pernah? Di surah apa? Al-Kahfi. Nah, adik-adik semua yang sedang kuliah di sini, saya doakan mudah-mudahan seperti Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Wah, kalau kalian nih anak muda tidak baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat mulai dari malamnya, kalian cuma orang pengkonsumsi ilmu hoax versi Dajjal. Wallah, konsumsi ilmu hoax saja dari Dajjal itu. Hanya orang-orang yang membaca surah Al-Kahfi yang terbentengi pemikirannya, terbentengi ilmunya, agar dia tidak terdistorsi dengan keyakinan-keyakinan sesat yang kita sebut dengan kesyirikan itu, kemusyrikan itu. Bacalah surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Kalian bisa memulainya dari malam Jumat, minimal 10 ayat. Hafalah kalau 10 ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terus. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا terus. Illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Terus. Kanu min ayatina ajaba. Terus. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahman wa hayyi' lana min amrina rasyada. Anak-anakku sekalian, saya panggil anak-anak karena anak saya juga sudah hampir selesai di fakultas kedokterannya di UI. Setelah tesis apa skripsinya kemudian disubmit, kan Anda juga disubmit ya, kemudian alhamdulillah dari seluruh mahasiswa di angkatannya cuma 15 yang terpilih. Saya suruh dia berangkat ke Prancis untuk presentasikan hasil penelitiannya untuk disubmit. Lalu saya bilang, kamu harus menguasai juga bahasa Prancis sebelum berangkat ke Perancis. Dia harus berangkat pertengahan Ramadan ini. Saya bilang sama anak saya, nah, karena sebelumnya dia juga sudah mendalami biokim di Jerman. Nah, kali ini saya minta dia submit penelitiannya itu dipresentasikan di sebuah konferensi internasional di Perancis, supaya sejak muda berani untuk bertarung di level yang tingkat dunia. Tetapi memang konsekuensinya harus belajar terus. Tapi saya bilang sama dia, kalau kamu tidak khatamkan Quran, kamu sia-sia ilmumu di bulan Ramadan ini. Sejauh manapun kau tuntut ilmu, kalau tidak kembali kepada Al-Quran, ilmu kamu hoax. Nah, itu cuma teori-teori empiris yang mungkin 5 tahun ini benar, tapi 5 tahun lagi boleh jadi salah. Tetapi kalau kamu kembali kepada Al-Quran, kamu selalu mendapatkan kebenaran. Ingat Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam, saya ambil satu kisahnya saja. Kan pertama ada perahu dibocorkan. Ya, kan teorinya, aturan mainnya tidak boleh bertanya. Ini susahnya untuk berguru pada Khidir. Kalau berguru sama saya, setelah ini boleh bertanya, boleh komplain. Tapi berguru pada Khidir satu syaratnya. Ya, karena diperintahkan untuk belajar kepada Khidir, tapi satu syarat, tidak boleh bertanya, apalagi komplain. Diajak naik perahu, tiba-tiba dibocorkan perahunya, pakai kampok. Apa kata Musa? Hei, apa yang kau lakukan? Saya bocorkan perahu ini. Kenapa dibocorkan? Supaya ditenggelamkan perahunya. Nanti kita tenggelam semua. Tengtong satu. Yang kedua berjalan, tiba-tiba anak-anak tidak bersalah, tidak berdosa, langsung dibunuh. Dan yang ketiga minta makan di satu kampung, tidak minta minum, tidak diberikan makan, tiba-tiba ada rumah reot dindingnya, mengajak Musa untuk mendirikan. Semua Nabi Musa protes, akhirnya fail, gagal. Lalu dijelaskan oleh Khidir, ilmu Khidir ini. Tapi jangan terlalu cepat ya, nanti ilmu laduni lagi dicari. Ini saya sedang mengaktifkan sel ilmu gaibnya. Ya karena mohon maaf, orang cuma mengenal istilah otak kanan, otak kiri dan otak tengah. Ya, cuma itu yang ditahu sekarang. Sama satu lagi otak-otak. Kenapa Al-Quran dan As-Sunnah tidak perlu lagi mengkotak-kotakan ini, otak kanan, otak kiri, otak tengah? Itu sudah selesai kalau dalam bahasa ilmu agama. Yang penting adalah bagaimana memfungsikan otak, sehingga Al-Quran tidak membelah otak tetapi memotong otak, atau As-Sunnah tidak membelah otak tapi memotong otak. Yang ada adalah bagian depan namanya nasiyah, di dalam Al-Quran disebut nasiyatin kadibatin. Apa artinya nasiyah? Ubun-ubun. Kemudian nasiyatin kadib. Apa artinya kadib? Dusta, otak dusta. Anda yang nanti kuliah sampai S3 hanya mengandalkan ini, ilmu yang ini, di korteks ini, kemungkinan besar beda tipis antara dosen yang teaching dengan dosen yang cheating. Hurufnya sama. Kalau teach, apa saja hurufnya? T, E, A, C, H. Kalau cheat, C, H, E, A, T. Sama-sama lima. Jadi ada dosen yang teaching, ada dosen yang cheating. Kalau kurang-kurang ilmu, Al-Quran membagi, As-Sunnah membaginya nasiyah. Ini namanya otak belakang kofiyah. Sehingga ini dia makan apa? Kofiyah. Sudah tahu sejarah kofiyah? Di sini otak logika, di sini otak intuitif. Nah sayangnya kalian, mudah-mudahan di Muhammadiyah tidak, anak-anak yang kecanduan games, apalagi sering buka video YouTube kemudian suka porno, otaknya rusak. Rusak dia, serusak-rusaknya. Baru kemarin Bu Eli Risman dan timnya penelitian, dan ternyata anak yang rusak otaknya akibat narkoba sama dengan anak yang rusak otaknya akibat games dan akibat kecanduan porno. Sama itu wilayah merahnya itu. Dan ini anak bodoh, tapi orang tuanya marah kalau dibilang anaknya bodoh. Kenapa? Karena nilainya bagus, olimpiadanya juara. Oh, ternyata beda kriteria menentukan pintar dan bodoh. Kebanyakan sekolah menentukan anaknya cerdas, pintar itu hanya dari sisi nasiyah. Padahal ini khati'ah kadibah. Kalau hanya ini, khati'ah itu salah, selalu keputusan diambil selalu salah, kadibah. Dan dusta selalu kalau dari sini asalnya. Setelah dipandu dengan otak intuitif, baru ada masalah moralitas yang tidak mendapatkan tempat untuk dinilai. Ada masalah kejujuran yang tidak mendapatkan tempat untuk mendapatkan penilaian tertinggi di sebuah lembaga pendidikan. Jadi kalau kamu dibilang pintar oleh sekolah, belum tentu itu realistis. Mungkin sekolah menilai kamu pintar, tapi itu sebetulnya hoax. Tidak mesti orang yang lulus di kampusnya IPK-nya tinggi belum tentu sukses di kehidupan dunia akhiratnya. Karena cara penilaian naqis, tidak sempurna. Kalau saya tanya sekarang, ada otak gak di dalam jantung? Otak itu tempatnya apa? Digunakan untuk apa otak itu? Ada teman jatuh naik sepeda, diperiksa lah lututnya. Otaknya baik-baik saja atau tidak? Di mana tempatnya otak untuk berakal itu? Coba tunjuk. Tunjuk. Mana otakmu? Mana? Ini. Oh, berarti pengandal nasi ya. Ini otak besar. Oh, mungkin agak-agak intuitif orangnya. Karena ada candaan. Kalau botak di depan, he is a thinker. Ya, dia seorang pemikir. Kalau botak di belakang, he is sexy. Kalau botak depan belakang, he think he is sexy. Ya sudahlah kalau kurang nyambung. Baik. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Apa artinya? Ada orang punya qalbu. Qalbu itu apa artinya? Bukan hati, jantung. Qalbun kalau bahasa Arabnya itu jantung. Kalau hati atau hepar itu kibdah, kabid. Waktu saya kuliah di Madinah, orang-orang Arab itu tidak suka makan jeroan. Kita orang Indonesia ini jorok. Tahun 90, kalau kita beli 5 real, itu orang-orang bilang, orang Indonesia jorok, ini ambil semua, 5 real saja. Rempelah, hati, apa semua kita ambil. Dia buang itu semua. Nah, sampai tiba-tiba ada mahasiswa baru, bahasa Arabnya pas-pasan. Kak, aina tashtari? Di mana kakak beli ini semua hati-hati ini? Fisuk, fisuk, idza bil suq tajid insyaallah hunak. Karena dia dulu belajarnya mengetahuinya bahwa qalbun itu hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi qalbun ma fi, kata pedagang. Fi qalb ma fi. Satu pasar dikeliling. Fi qalb ma fi. Pulang. Kak, antum bohongi aneh. Bohongin gimana? Aneh sudah keliling pasar, cari hati ayam gak ada. Inti ngomong apa? Qalbun. Salah bloon. Qalbun itu jantung. Maka secara kosakata bahasa, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ada segumpal daging di dalam tubuh manusia, kalau yang satu itu terganggu, maka terganggulah seluruh tubuh. Kalau ada orang heparnya, hatinya terganggu, 10%, 20% masih kelihatan normal. Betul gak? Kalau ada orang hidup dengan satu ginjal, masih kelihatan normal. Tapi kalau jantung terganggu 2% saja, apa jadinya? Terganggulah keseluruhan kesehatan tubuh orang itu. Karenanya qalbun itu tepatnya adalah jantung. Itulah jantung manusia itu, qalb itu. Nah, ada saraf, sekumpulan saraf, ada belasan ribu saraf yang ternyata fungsi otak di dalam jantung ini lebih penting daripada otak yang di kepala itu. Ketika otak adalah sekumpulan saraf, jadi pernah diteliti oleh seorang profesor di Amerika yang telah membedah 200 pasien jantung. Sampai satu hari di antara penelitiannya adalah pasien-pasien dan kalau kamu bermaksiat tertutup cahayanya, dan hidayah Allah itu tidak akan menyinari orang-orang yang bermaksiat. Siap Muhammad. Orang yang berpacaran yang dia sisi positif, satu positif haram, dua positif dosa. Walaupun bahasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa yang lain. Dibacakan Islam berdaya tapi sekarang aku dalam buat haji itu tiba-tiba ingin aku dan cinta dalam hati ini aku dan cinta aku sebagai mata kalau kamu itu terus mengubah langsung takutkan Bapak berurusan berani tadi tidak berani tidak usah tidak punya aku diubah demi mendapatkan usaha sampai tujuh untuk ini akan berakhir. Tapi bisa mudah menangkan susah waktu takutkan dengan tembak orang pandai sekali dengan tembak orang takutkan itu bilang itu para kawan ya. Jadi orang pacaran itu positif apa? Susah waktu itu positif apa? Sekarang yang dia positif amin. Waduh, Allah ya ayuh dari maksir. Jadi siap kufar? Ya. Siap kufar? Ya. Saya mau sumpah nih. Kalau cuma siap di mulut, tapi mulai di hati, menafik namanya batal. Siap kufar? Ya. Yang siap kufar dan ingin mendapatkan ilmu yang sesungguhnya sebagai anak yang hoax, supaya tidak sia-sia ilmunya berkuliah di sini, supaya mendapatkan ilmu yang didapatkan diajarkan oleh Allah, maka saya harus kufur hari ini apapun resikonya, walaupun dia menggantung diri di pohon toge, walaupun dia memfrustrasi sampai dia akan terserah, pokoknya saya ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata itu adalah positif. Maka saya ingin kufur, saya kufur berdiri. Mahasiswa Muhammadiyah, karena Allah, dan lebih mendapatkan ilmu dari Allah. Siap bukan? Siap bukan? Apapun resikonya. Apapun resikonya. Jadi, siap. Yeah. Cuma mampu berkuda pacu, sebab pacu kuda itu tidak masuk fordasi. Karena berpacu itu yang berolahraga kudanya, bukan manusianya. Nah, saya bilang sama anak saya masih SMP, pacu kuda. Nah, dia sekarang sudah bisa dressage dan sudah bisa jumping di atas 1 meter. Dan saya lihat sudah mulai ikut turnamen dan bisa juara. Bagus. Saya bilang sama anak saya, jangan cuma bisa berenang, itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebagai seorang pemuda, jangan cuma bisa berenang di permukaan, harus berani berenang di dasar laut. Ambil diving, alhamdulillah diambil sampai master. Dan diving itu akan kau nikmati ketika kamu sudah berani berenang dalam kegelapan. Berani gak berenang di gelap-gelap dasar laut? Hah? Yang paling diimpikan oleh para divers itu kalau bisa berenang bersama ikan hiu shark. Tahu? Nah, kalau masih takut sama hiu di laut berarti ilmunya hoax. Kalau masih takut berenang dengan hiu di dasar laut berarti ilmunya hoax. Sebab para divers itu justru merindukan berjumpa dengan hiu dan berenang bersama. Nah, kalau cuma memanah paling jauh 15 meter, sementara Israel snipernya itu minimal 1 kilometer. Jadi kamu sebagai laki-laki harus sering dengar suara senjata, nah. Harus punya ada tembak target, tembak reaksi sampai kepada sniper. Kalau cuma memanah keburu mati. Nah, ini saya ajarkan. Dan kalian sebagai seorang mahasiswa seperti itu. Dan dalam belajar itu sampai kamu tidak sanggup lagi. Saran saya, baca buku sampai pingsan. Jangan berhenti sebelum pingsan. Imam Syafi'i itu khatam Quran sekali di siang hari, khatam Quran sekali di malam hari. Awalnya mungkin pingsan dulu itu. Dan di dunia ini tidak ada pembaca tercepat dibanding penghafal Quran. Saya ulangi, cari di muka bumi ini yang bisa lakukan speed reading, membaca cepat, secepat penghafal Quran. Mau saya tes? Kamu sini, samping sini. Sini sana sebelah kanan saya. Kamu sini sebelah kiri saya. Kamu hafal ayat kursi? Hafal. Kamu hafal lagu satu-satu aku sayang ibu? Dua-dua sayang ayah? Hafal. Atau saya balik, kamu hafal lagu tadi? Hafal. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, gitu ya. Oke, karena dua-duanya kalau gitu saya tes. Kalau kamu hafal ayat kursi? Tidak. Al-Fatihah? Hafal. Oke. Sekarang begini saja, saya minta kamu dulu baca ayat kursi tanpa nada dengan cepat. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi gitu ya wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Sama-sama semuanya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm Oke, stop. Stop dulu. Sekarang lagunya tadi ya. Satu-satu aku sayang ibu dulu saya. Nah, tapi harus cepat tanpa nada. Harus cepat tanpa nada. Satu, dua, mulai. Satu-satu. Susah. Satu-satu ke sayang ibu. Tiga, dua, mulai cepat. Satu, dua, tiga. Tapi itu bahasa Indonesia. Baca Al-Fatihah yang cepat. Satu, dua, tiga, cepat. Terima kasih. Tidak ada pembaca tercepat di dunia secepat pembaca Al-Quran. Yang hak dibaca hak, khok dibaca khok, dal dibaca dal. Sama-sama baca surah apa? Al-Mulk atau Al-Kahfi? Oke, Al-Kahfi tadi 10 ayat. Sepertinya Allah ciptakan lidah dan hidung saya cocok untuk bahasa Arab ketimbang bahasa Indonesia. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang ibu, dua-dua tiga. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua sayang ayah, tiga-tiga sayang ayah. 33 Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua sayang ayah, tiga-tiga sayang ayah. Satu-dua tiga. Coba cepat ya. Satu, dua, tiga. Satu-satu. Saya mau tanya sekarang, sejujurnya lidahmu lebih cocok bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran? Lihat, lebih cocok. Dan sini ijaz Al-Quran itu. Kalau ini metodologi menghafal yang baik seperti apa? Hafalkan Quran, gampang menghafalkan ilmu. Yang terbiasa ahli Quran kalau dia kuliah, gampang dia serap semua itu pelajaran sekolah. Santri-santri saya ahli Quran itu kalau sekolah negeri, ayo langsung pelajaran. Dia nggak perlu capek-capek kalau ulangan, mau ujian, tinggal praktek-praktek saja. Yang tidak ada Quran di dalam hati, pikirannya bolak-balik, hatinya juga ke kiri ke kanan, tidak pernah tenteram dalam hidup. Makanya saya berharap mudah-mudahan kalau ada calon mahasiswa, mahasiswa hafiz Quran masuk ke Muhammadiyah, jangan cuma digratiskan, Pak, kasih beasiswa sekaligus. Dan mudah-mudahan Muhammadiyah setelah ini membuka program tahfidz juga. Ya, agar menjernihkan pikiran-pikiran kotor ini, mensucikan hati-hati yang bercampur dengan pengetahuan yang keliru ini, dan supaya terbiasa dengan membaca. Sedang mencoba menjadi seorang hafiz Quran itu harus disiplin dan akan dicerdaskan bersama Al-Quran. Apalagi tadabur Al-Quran. Kalau sudah tadabur Al-Quran itu, nanti kita akan dicerdaskan dengan metode-metode Al-Quran yang sangat luar biasa. Saya tidak ingin berlama-lama lagi karena sejak tadi tidak disiapkan air minum. Baru pertama kali saya ceramah dibeginikan oleh orang. Biasanya 3 gelas, di sini sama sekali tidak disiapkan. Yang salah ustaznya kalau disiapkan, memberikan contoh yang tidak baik. Jadi siap kembali kepada Al-Quran. Siap. Kamu belum sampai pada puncak ilmu, karena ujung sekolahanmu nanti hanya melegitimasi kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Dan belum sampai ilmumu kalau belum sampai ke situ. Dan puncaknya adalah kamu dianggap sudah berilmu kalau sudah mengenal Tuhan yang telah menciptakanmu dan telah memuliakanmu dengan ilmu yang diajarkan kepadamu yang belum pernah kau ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salat zuhur berapa menit lagi? Ada yang mau bertanya? Atau tidak usah? 3 2. Ada pertanyaan atau tidak? Baik. Yang mau mengikuti perkuliahan saya jarak jauh, selama Ramadan ini saya buka kuliah Telegram. Masuk di Bakhtiar Nasir Official. Usai subuh materinya adalah upgrade iman. Upgrade iman. Zuhur ini materinya adalah masuk surga sekeluarga. Nanti malam setelah isya materinya adalah tadabur Quran untuk penyucian jiwa. Ikuti kuliah Telegram Bakhtiar Nasir Official. Maksudnya yang belum punya aplikasinya, install Telegram gratis. Kemudian kalau mau ikuti juga dakwah-dakwah saya, bisa masuk ke Instagram saya @bakhtiarnasir, yang gambarnya saya pakai sorban merah hitam karena banyak sekali yang pakai nama saya. Ya, kalau dilihat followernya nanti dapat, misalnya kalau yang official saya yang followernya sekarang berapa? Ada 680 lebih, 680 ribu lebih kira-kira. Nah, ada followers di situ 680 ribu, gambarnya yang foto saya, Instagram saya yang pakai sorban merah hitam, saya pakai peci. Nah, di situ banyak insight, pencerahan-pencerahan, sehingga walaupun kita tidak dekat secara fisik, tetapi transformasi pengetahuan dan informasi bisa berbagi. Nanti setelah Ramadan saya akan buka kuliah politik Islam. Ya, saya bawa nanti setelah Ramadan karena di dalam Ramadan takutnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya nanti malah membatalkan puasa. Ya, nanti setelah Ramadan saya akan buka kuliah politik Islam untuk pencerahan umat agar dalam memilih pemimpin dalam bertarung dalam perpolitikan dunia, di mana Islam Indonesia sekarang akan menjadi insya Allah lokomotif kebangkitan pergerakan Islam dunia bersama Turki, di mana saya sering kali bolak-balik ke sana dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh pergerakan dunia. Mudah-mudahan ada di antara kalian adik-adik mahasiswa ini, anak-anak mahasiswa ini menjadi calon-calon pemimpin besar masa depan. Ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kelebihan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Gerakan 212.